Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan ngaji online usul fikih dasar. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan bab adh-dhahir wal muawwal, yaitu halaman 49 dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Baik, langsung saja kita mulai bab adh-dhahir al muawwal. Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang apa itu zahir, apa yang dimaksud dengan makna zahir. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala ta'rifu adh-dhahir, definisi zahir. Adh-dhahiru lughatan al-wadih wal bayan. Al-wadih wal bayyin. Secara bahasa, zahir itu adalah sesuatu yang jelas. Kejelasan al-wadih, sesuatu yang jelas, wal-bayyin, dan jelas. Karena memang dalam bahasa Arab kata yang tersusun dari kata dha, ha, dan ra, itu maknanya adalah sesuatu yang jelas. Oleh karena itu salat zuhur itu disebut zuhron. Zuhur disebut zuhron, zuhru. Karena salat ini berada di siang hari yang sangat jelas. Demikian juga seorang yang naik ke tempat yang tinggi itu disebut sebagai zuhur. Seorang yang berdiri atau duduk di tempat yang lebih tinggi, bisa di mimbar, bisa di kursi, disebut sebagai zuhur. Karena posisinya bisa dilihat jelas oleh orang-orang. Demikian juga kemenangan itu dalam bahasa Arab juga disebut sebagai zuhur, ya, sebagai zuhur. Seperti sebagaimana Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa agama yang benar untuk mengalahkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Liyudhhirahu artinya mengalahkan. Kenapa kemenangan itu disebut zuhur? Karena itu kejelasan, ya, itu dominasi, ya, sehingga disebut zuhur. Jadi intinya pada kesimpulannya, adh-dhahir itu secara bahasa adalah kembali kepada satu makna, yaitu kejelasan, ya. Kemudian secara istilah wasilahan, ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajin ala ma'nan rajihin ma ihtimali ghairihi. Sesuatu yang menunjukkan makna yang kuat, bersamaan dengan adanya kemungkinan makna lain. Zahir secara istilah adalah suatu redaksi, suatu lafaz yang memiliki banyak makna. Akan tetapi makna yang kuat itulah disebut makna zahir. Di dalam satu kata, dalam satu redaksi, terkandung sejumlah makna. Maka makna yang paling kuat itu disebut sebagai zahir. Jadi, lafadz yang zahir ataupun redaksi yang zahir bukan redaksi yang hanya memiliki satu penafsiran makna, tapi memiliki sejumlah tafsiran makna. Akan tetapi, makna yang paling kuat itulah yang disebut zahir. Nanti kalau makna yang lemah, kemungkinan-kemungkinan yang lemah, tafsiran-tafsiran yang lemah dari sejumlah makna yang terkandung dalam redaksi zahir itu, maka itu disebut sebagai muawwal. Nanti ada pembahasannya sendiri setelah ini, insyaallah. Nah, inilah pengertian zahir secara istilah. Semoga bisa difahami. Ini sangat penting sekali harus kita fahami. Maka zahir secara istilah itu lebih sempit, ya, daripada zahir secara bahasa. Kalau zahir secara istilah itu adalah makna yang kuat, yang diambil adalah makna yang kuat. Tapi kalau zahir secara bahasa lughatan, di segala sesuatu yang jelas itu tercakup dalam istilah zahir. Tapi yang kita ambil dalam pelajaran usul fikih, atau yang kita yang kita gunakan dalam memahami dalil-dalil Quran dan Sunnah itu adalah zahir secara istilah ini. Ya. Maka para sahabat Facebook yang dimuliakan Allah SWT, ada catatan penting yang harus kita ketahui ini bagi para penuntut ilmu, yang terutama yang sudah bisa membaca kitab ataupun sudah mulai ada keterampilan bisa menerjemahkan. Di dalam definisi ini disebutkan madalla bi nafsihi ala ma'nan rajihin ma ihtimali ghairihi. Ma itu artinya apa yang? Dalla menunjukkan. Apa yang menunjukkan makna kuat dengan sendirinya bersamaan dengan adanya makna lain. Bersamaan dengan adanya kemungkinan makna lain. Ketika kita mendengar seorang penerjemah yang menerjemahkan definisi ma itu sebagai apa yang, maka itu belum memahamkan, masih membingungkan. Karena ma, apa yang itu banyak sekali, apa yang, semuanya apa yang ya. Apa yang atau sesuatu, sesuatu itu kan kata yang mewakili banyak makna ya, sejuta makna. Maka kita dalam menerjemahkan ini apa yang ataupun sesuatu langsung kita terjemahkan dengan istilah yang dimaksudkan apa. Ma di sini adalah apa? Ad-dalil ya. Ma di sini bermakna lafaz, mohon maaf. Ma di sini lafaz ya, suatu redaksi. Bukan jadi kita tidak terjemahkan apa yang, karena seorang penerjemah itu bukan hanya memindahkan bahasa dari bahasa asli ke bahasa terjemahan, tapi juga dia memahamkan pendengar. Memahamkan pendengar. Ya, itu tugas intinya ya. Dia bisa memahamkan audien atau pendengar dengan pemahaman yang diinginkan oleh bahasa asli. Fadal. Fadal. Fadal Ustaz. Ya. Nah, itu namanya itu disebut sebagai apa tadi ya? Jadi itu maknanya adalah lafaz ya, satu lafaz. Jadi tugas seorang penerjemah ya, ingat ya, alhamdulillah, penerjemah itu memahamkan kepada pendengar pemahaman yang sesuai dengan bahasa asli. Itu yang disebut dengan amanah ilmiah bagi seorang penerjemah. Maka penerjemah itu sebagai guru juga atau sebagai pensyarah juga ya, bukan hanya menerjemahkan teks. Inilah makna zahir. Jadi kalau kita lihat dari definisi tadi ya teman-teman, maka dalam sebuah redaksi yang tergolong zahir itu memiliki dua jenis makna. Yang pertama itu makna rojih, kemudian yang kedua lawannya rojih, yaitu marjuh. Ada satu makna rojih, kemudian ada makna marjuh. Satu kata yang majemuk, satu redaksi yang majemuk seperti ini, dari sekian makna yang ada makna kuat, ada makna lemah. Makna yang kuat itulah disebut sebagai makna rajih. Adapun makna yang lemah itu disebut sebagai makna marjuh. Maka zahir itu adalah memaknai redaksi, memaknai dalil dengan makna yang kuat, itu namanya zahir. Bisa difahami ya di sini? Nanti kalau tidak bisa, kalau belum paham bisa diulang-ulang terus ini ya. Video ini akan kami simpan di Facebook kami. Baik, supaya lebih paham teman-teman, kita coba kasih contoh. Ya, contohnya misalnya malam ini saya tidur di rumah. Kalimat seperti itu. Ada orang mengatakan malam ini saya tidur di rumah. Nah, rumah ini kan, kata rumah ini bisa menghasilkan banyak persepsi. Ada kemungkinan-kemungkinan pemahaman yang bisa ditarik dari kata malam ini aku tidur di rumah. Rumah di sini bisa rumah tetangga, bisa rumah teman, bisa rumah mertua, bisa rumah siapa ya, anak buahnya, bisa rumah sendiri, banyak. banyak kemungkinan makna di kata rumah itu. Baik, jadi kira-kira dari kita tadi kita coba tarik ada 5 makna ya. Walaupun bisa lebih, kita cukup 5 makna saja. Rumah teman, rumah mertua, rumah karyawan atau anak buah, rumah tetangga, rumah sendiri. Dari 5 makna ini, kira-kira mana makna yang paling kuat? Makna yang paling kuat itu makna yang langsung difahami oleh akal kita ketika mendengarkan kalimat rumah. Kira-kira rumah mana? Rumah di sini adalah rumah sendiri. Oh, berarti nanti dia akan tidur malam ini di rumahnya sendiri, ya kan? Nah, itu namanya makna zahir. Adapun makna tadi rumah tetangga, rumah teman, macam-macam, itu namanya mu'awwal, itu makna marjuh, itu makna yang lemah. Nah, ketika kita mengambil makna rumah di sini maksud rumah sendiri, nah itulah disebut sebagai memaknai sebuah teks dengan makna zahir. Jadi kesimpulannya apa tuh makna zahir itu? Makna zahir itu adalah memaknai sebuah redaksi, sebuah istilah itu dengan makna yang paling langsung ditangkap oleh akal. Makna yang langsung ditangkap oleh akal ketika mendengarnya. Ya, rumah-rumah sendiri. Contohnya misalnya pagi ini saya sarapan bersama anak-anak. Anak-anak di sini kan bisa bermacam-macam penafsiran. Bisa anak-anak ini maksudnya santri, bisa anak-anak ini maksudnya anaknya teman-temannya, ya kan? Bisa anaknya anak-anak TPA, ya kan? Anak asuhnya. Ya. Tapi bisa juga mana anak kandung. Ya, kira-kira makna yang begitu kita mendengar kata pagi ini saya sarapan dengan anak-anak, kira-kira mana-mana yang langsung ditangkap oleh akal kita? Ya, langsung ditangkap oleh akal kita. Oh, ini anaknya sendiri. Oh, tadi pagi ya, Ansori makan dengan anaknya sendiri, atau sini yang hadir di sini ada ya Al-Akh Ari Supriyadi pagi ini sedang makan atau sarapan dengan anak-anaknya sendiri. Nah, itu ya. Itu namanya makna zahir itu seperti itu. Tapi kalau kita maknai anak-anak tadi misalnya makna anak mestinya anak-anak TK, anak TPA yang jadi asuhnya atau anak-anak yatim yang jadi asuhnya, itu namanya mu'awwal, itu makna marjuh namanya. Nanti ada pembahasannya di al-mu'awwal. Boleh enggak kita memaknai makna marjuh? Boleh, tapi harus ada dalil yang sahih. Ya. Kalau tidak boleh, kalau tidak ada maka keliru kan pemahamannya. Nah, demikian juga dalam memahami dalil itu seperti itu. Kalau seandainya tadi misalnya saya mengatakan pagi ini saya makan dengan anak-anak, kemudian ada yang ada netizen yang mengatakan, yang memahami itu maksudnya anak-anak tiri, ya. Itu maksudnya anak-anaknya tetangga gitu. Padahal saya nggak menjelaskan itu mana tetangga mana apa, nggak ada pembatas ya. Pokoknya saya bilang cuma anak-anak saja. Ketika seperti itu yang terucap maka itu anak sendiri. Kemudian ketika saya kasih masukan, kok kamu memahaminya anak tetangga, itu anak saya sendiri. Enggak, itu kan bisa dimaknai anak tetangga juga. Ya, kira-kira sah enggak pemahaman seperti ini? Tidak sah ya. Karena itu bukan makna yang zahir, bukan makna yang diinginkan. Boleh kita memahami makna zahir kalau ada dalil. Misalnya tadi ada indikasi, oh lagi ada acara gitu kan. Cara apalah yang undang anak-anak, oh, berarti ada anak-anak tangga di situ. Nah, itu baru sah untuk kita maknai dengan selain makna zahir. Nah, dalam memahami dalil juga seperti itu. Baik, sekarang kita coba bacakan contoh yang dari dalil. Sebutkan dalam buku ini ya. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya sabda Nabi SAW. Tawaddau min luhumil ibil. Berwudulah kalian setelah makan daging unta. Nah, dalam hadis ini terdapat perintah wudu ya, ada istilah wudu. Tawaddu, berwudulah setelah makan daging unta. Nah, fa innal lahir minal murad bil wudu ghusrul a'dha'il arba'ah 'ala sifatish syar'iyyah. Maka makna zahir yang dimaksudkan dari kata wudu yang termaktub dalam hadis itu maksudnya membasuh 4 anggota badan yang diperintahkan untuk dibasuh dalam wudu ala sifatis syar'iyah dengan teknis yang ditentukan syariat. Dunal wudu illadhi huwa an-nadhafah. Bukan wudu yang artinya nyuci tangan. Jadi teman-teman, wudu itu kan maknanya ada 2 makna ya. Makanya bisa dikatakan ini adalah redaksi yang majmu', karena dia memiliki lebih dari satu makna. Makna yang pertama adalah dia nyuci tangan, wudu. Jadi orang Arab nyebut nyuci tangan itu wudu. Kemudian wudu juga bisa dimaknai wudu yang kita kenal, ya, sebelum kita sholat kita berwudu, itu disebut wudu. Tapi itu pemahaman yang khusus. Kalau pemahaman yang lumrah ataupun umum, wudu itu sejak zaman sebelum syariat wudu turun sudah ada istilah wudu. Tapi wudu yang dimaksudkan dulu itu apa? Maksudnya cuci tangan. Nah, ketika mendengar hadis ini kan mungkin ada dua penafsiran, ya enggak? Pertama, maksudnya setelah makan daging unta kita harus cuci tangan. Setelah makan daging unta harus cuci tangan karena Nabi perintahkan tawaddu min luhumil ibil. Wudulah kalian setelah makan daging unta. Ya. Dan wudu itu secara bahasa artinya an-nadhafah, kebersihan, maksudnya mencuci tangan. Ya kan? Baik. Kemudian penafsiran yang kedua, makna wudu di sini adalah wudu yang kita kenal sebelum kita sholat itu, kita wudu. Ya. Ya, membasuh 4 anggota wudu yang wajib minimal, yaitu wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian kaki sampai tumit. Ya, kaki sampai mata kaki. Nah, itu wudu syariat. Sehingga lahirlah dua penafsiran. Maka wajar ya ketika berbicara tentang masalah hukum wudu setelah makan daging unta, ada dua madhab di sini. Ada satu pendapat ulama mengatakan itu maksudnya cuci tangan, bukan wudu sebagaimana yang kita tahu sebelum sholat itu. Ada yang mengatakan itu maksudnya adalah wudu seperti kita mau sholat. Jadi setelah makan daging unta, teman-teman yang suka makan nasi kebuli, ya kan? Kemudian makan ternyata menunya unta, ya. Maka disunahkan berwudu. Wudu sebagaimana kita mau sholat. Ada dua penafsiran. Nah, bingung kita ini. Mana yang rajih, mana yang kuat? Nah, dengan mengetahui pelajaran ini, ya, bab tentang zahir ini, kita bisa memilih yang kuat mana. Mana yang kuat dari dua tafsiran tadi, tentu saja apa? Wudu yang kita kenal sebelum kita sholat. Ya. Itu makna yang zahir, itu makna yang kuat. Dari redaksi dalil tawaddu min luhumil ibil. Berwudulah kalian setelah makan daging unta. Pemahaman kita begitu membaca hadis itu langsung mengarah kemana? Ke wudu sebelum kita sholat. Wudu yang dimaksudkan dalam syariat kita. Nah, itulah makna zahir. Tapi kalau kita mengambil wudu itu maksudnya cuci tangan, itu namanya makna marjuh yang kita ambil, makna lemah. Karena bukan makna yang yatabadar fi dhihn, ya, bukan makna yang langsung ditangkap oleh akal kita ketika mendengar istilah tersebut. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya itu makna zahir adalah karena yang bicara itu adalah syariat. Kalau yang bicara itu bukan syariat, bisalah kita maknai nadhafah. Ya, misalnya sekarang kan lagi banyak seruan kampanye cuci tangan. Ya, rajin cuci tangan sebelum masuk swalayan, cuci tangan sebelum masuk pasar, cuci tangan, macam-macam cuci tangan. Kalau yang bicara orang-orang seperti itu, para pedagang atau ya, pemilik supermarket, tawaddu qabla dukhul gitu kan, mungkin silakan berwudu sebelum masuk. Maksudnya wudu seperti mau sholat, enggak, itu maksudnya cuci tangan aja. Kalau orang Arab bilangnya kan tawaddu qabla dukhul gitu kan, maksudnya cuci tangan. Kalau wudu ya nanti habis airnya, ya, padahal airnya cuma satu ember untuk sekian banyak orang. Jadi kita memahami itu sesuai dengan siapa yang bicara. Kalau yang bicara bukan orang syariat, artinya di luar konteks syariat, ya kita pahami wudu sebagaimana arti secara bahasa itu cuci tangan. Tapi kalau yang bicara itu syariat, ini yang bicara Nabi SAW. Jadi syariat yang bicara, maka kita pahami wudu sebagaimana pengertiannya syariat. Apa itu? Wudu yang mesti kita kenal sebelum kita sholatnya. Jadi itu mana yang kuat? Ini indikasi bahwasanya itu makna yang zahir itu adalah wudu sebelum sholat, wudu sebagaimana dalam syariat, yang dikenal dalam syariat. Kemudian yang kedua, indikasi yang kedua bahwasanya bahwa makna zahir daripada hadis tadi maksudnya wudu secara syariat adalah karena cuci tangan itu bukan hanya dianjurkan setelah makan daging unta. Kapanpun kita dianjurkan cuci tangan, apalagi zaman corona seperti saat ini. Ya, sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, setelah buang hajat cuci tangan, setelah belanja di luar masuk rumah cuci tangan. Kalau seandainya dimaksud cuma cuci tangan, maka tidak ada manfaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan mencuci tangan dari makan daging unta. Semuanya cuci tangan soalnya. Kalau yang dimaksudkan hanya cuci tangan. Sehingga ini dalil atau ini indikasi bahwa wudu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah wudu yang kita kenal sebelum kita melakukan sholat. Nah, jadi teman-teman yang suka nasi kebuli pakai unta. Alhamdulillah di kita nggak ada ya. Mungkin beberapa daerah ada ya, di beberapa rumah makan mungkin ada di Jakarta atau di mana. Maka disunahkan berwudu. Ya, karena memang kalau yang pernah makan daging unta ya, setelah makan daging unta tuh rasanya panas ya. Tubuh itu rasanya panas. Makanya Nabi sunahkan untuk wudu, ya mungkin di antara hikmahnya itu untuk mendinginkan hawa tubuh gitu ya. Tapi ini hanya berlaku untuk daging unta saja, enggak berlaku daging kuda, daging kambing, enggak. Ini daging unta. Kalau daging unta habis itu kita wudu dapat ibadah, dapat pahalanya. Ini pahala menjalankan sunnah ini. Dan makan yang setelah makan itu disunahkan berwudu cuma makan daging unta. Ya, lainnya tidak ada sunnah berwudu. Nah, ini mungkin ada, mungkin ini informasi baru bagi sebagian sahabat sekalian. Berikutnya, penulis melanjutkan, wa kharaja bi qaulina ma dalla bi nafsihi ala makna. Definisi yang kami sebutkan yaitu lafaz atau redaksi yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Dari kalimat definisi ini membedakan antara zahir dengan mujmal. Karena kalau mujmal yang sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, la yadullu 'alal ma'na bi nafsihi. Dia tidak menunjukkan makna dengan sendirinya. Tapi mujmal itu dapat menunjukkan makna ketika dia bersama dalil yang lain atau bersama indikasi. Kalau ada indikasi, ada qarinah, baru kita bisa tebak apa maknanya. Ya kan? Itu mujmal. Contohnya seperti kemarin aqimus shalah, kerjakanlah salat. Ini kan salat, Allah perintahkan kita salat, tapi Allah di dalam hadis dalam Quran tidak menjelaskan teknis salat. Mujmal jadi kan ini. Belum kita bisa pahami. Oleh karena itu, untuk bisa memahaminya harus cari indikasi atau cari dalil lain. Ketemulah dalil dari hadis Nabi SAW, shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, dari situ kita baru bisa paham. Oh, yang mujmal ini menjadi jelas ketika ada indikasi yang membantu untuk menentukan maknanya atau menunjukkan maknanya. Jadi kalau mujmal, dia bisa menunjukkan makna ketika dibantu yang lain. Tapi kalau zahir itu bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Kemudian wa kharaja bi qaulina rajihin. Dengan definisi yang kata yang termasuk dalam definisi rajihin, makna yang kuat. Ini membedakan zahir dengan muawwal. Li'annahu yadullu 'ala ma'na marjuhin, 'ala ma'nan marjuhin laula al-qarina. Karena muawwal itu adalah redaksi atau lafaz yang menunjukkan makna lemah kalau bukan karena qarina. Menunjukkan makna lemah karena adanya qarina. Ya, kalau enggak ada qarina berarti makna zahir yang dimaksudkan. Tapi karena ada qarina, qarina itu indikasi atau dalil yang memalingkan suatu makna dari redaksi dalil dari makna yang zahir kepada makna yang lemah, ya, makna yang rajih kepada makna yang marjuh atau muawwal. Nah, ini. Ya, sehingga agar muawwal dan mujmal ini tidak tercampur dalam zahir sehingga tidak membingungkan, ditambahkan kata rajih. Madalla bi nafsihi 'ala ma'nan rajihin. Suatu redaksi yang menunjukkan makna dengan sendirinya dengan makna yang kuat. Wa kharaja bi qaulina ma ihtimali ghairihi. kemudian dengan ungkapan dalam definisi bersamaan dengan adanya kemungkinan makna lain atau kemungkinan penafsiran lain. Dengan kalimat ini akan terbedakan antara zahir dengan nas as-sharih. Dengan nas ada istilah sendiri, nanti akan ada babnya sendiri insyaallah, yaitu an-nas. Kenapa? Li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Karena kalau nas itu redaksi dalil yang tidak menimbulkan kecuali atau tidak memberitahu makna kecuali satu makna saja. Itu nas. Ya, kalau kita membaca ayat, baca hadis, kemudian semuanya ketika membaca ayat dan hadis itu memahami satu makna dan tidak ada kemungkinan makna lain, itu namanya nas. Qul huwallahu ahad, ya Allah ma esa. Itu nas. Enggak mungkin esa kemudian dimaknai 3 dalam 1, 1 dalam 3 kan. Ta'ala Allah amma yaqulun. Kan enggak? Esa ya satu. Maka ini disebut nas, tidak ada kemungkinan makna lain. Nah, sehingga definisi yang lengkap untuk zahir itu adalah madalla bi nafsihi ala ma'nan rajih ma' ihtimali ghairihi. Suatu sebuah redaksi yang menunjukkan makna dengan sendirinya, yang dapat menunjukkan sebuah makna dengan sendirinya tanpa bantuan dari lain. Ar-rajihid, yaitu makna yang kuat, bersama dengan itu ada kemungkinan makna lain. Sehingga dengan definisi ini akan terbedakan antara zahir dengan mujmal, demikian juga muawwal, demikian juga nas. Ya. Baik, kemudian selanjutnya sekarang kita akan membahas bagaimana menyikapi dalil yang bagaimana menyikapi makna zahir. Al-amalu bidzahir, bagaimana mengamalkan makna yang zahir. Maksudnya mengamalkan di sini adalah ini dijelaskan kaedah bahwa hukum asal dalam memahami dalil itu memahaminya dengan zahir, dengan makna zahir. Makna zahir itu apa? Makna yang kuat tadi ya. Makanya penulis mengatakan di sini al-amalu bidzahir wajib. Mengamalkan makna zahir itu wajib. Wajib karena kita akan protes tadi kalau misalnya di sini ada Al-Ustaz Yusuf Afandi. Masyaallah, ini sahabat saya. Misalnya Ustaz Yusuf Afandi bilang tadi pagi, tadi sore, kemarin sore saya bermain layangan dengan anak. Dengan anak ya kan, lagi musim layangan. Nah, kemudian ada yang bilang itu maksudnya yang dimaksud Ustaz Yusuf Afandi itu maksudnya bukan anaknya. Tapi anak tetangga misalnya kan. Padahal yang dimaksudkan, padahal kata anak itu ketika seorang mendengar apa? Ya anak kandung. Ya kan? Anak kandung ya enggak? Apalagi kalau tambah anakku. Tadi sore saya bermain layangan bersama anakku. Itu maksudnya anak kandung. Bukan anakku nih, anak tetanggaku misalnya kan. Kira-kira kalau misalnya ada orang mengatakan itu maksudnya anak tetangga bukan anak kandung. Ditegur sama Ustaz Yusuf. Sama Ustaz Yusuf Afandi ini Masya Allah. Ini maksudnya itu anakku. Kok kamu bilang anak tetangga? Enggak, pokoknya anak tetangga. Kira-kira sah enggak kayak gitu? Kira-kira ridho enggak orang yang bicara? Enggak ridho kan? Nah, maka makna yang dimaksudkan itu hukum asal dalam memahami redaksi dalil. Ini juga bukan hanya dalam masalah syariat ya, dalam muamalah, dalam komunikasi. Itu makna yang kuat, makna yang terdekat yang dimaksudkan. Bukan makna yang lain. Kecuali kalau ada indikasi, bolehlah kita pahami dengan makna yang lain. Nah, demikian juga dalam dalil. Wajib bagi kita ketika membaca dalil kita fahami dengan makna zahir. Al-amalu bidzahir wajib. Mengamalkan makna zahir itu wajib. Illa bidalilin yusrifuhu an zahirihi. Kecuali jika ada dalil yang memalingkan redaksi dari makna zahirnya. Nah, ini baru boleh. Baik. Insyaallah nanti akan kita contohkan ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Li'anna hadhihi thariqatus salaf. Karena inilah metode para salafus saleh. Yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau bicara salafus saleh itu maksudnya adalah tiga generasi emas dalam umat ini ya. Yaitu manusia yang hidup tiga abad ya, di masa kenabian, masa sahabat, masa tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, tiga abad setelah masa kenabian. Itulah salafus saleh. Nah, mereka lah orang-orang yang cara memahami dalil, kemudian gimana mereka beribadah, menjadi acuan, menjadi standar bagi seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Ya, karena Islam ini ketika mereka ketika masih dekat dengan zaman kenabian, maka akan mereka masih bisa menjaga kemurnian. Semakin jauh dari zaman kenabian, makin banyak noda-noda yang mengotori Islam. Ya. Maka kita yang hidup di akhir, yang hidup di abad ke-20 Masehi atau abad ke-15 Hijriah ini, kalau mau beragama yang profesional, agama Islam yang murni, agama Islam yang rahmatan lil alamin, maka silahkan menjadikan cara beragamanya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagai panduan. Sebagai panduan. Baik. Wali annahu ahwat, karena metode ini lebih berhati-hati, lebih hati-hati, lebih aman. Wa abra'u lidzimmah, dan lebih dekat, lebih dekat dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba. Wa aqwa fit ta'abbud wal inqiyad, dan lebih menunjukkan kesempurnaan penghambaan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena kalau kita memaksakan kehendak atau ngotot-ngototan membaca ayat kemudian dimaknai ditakwil ya, atau dimaknai dengan makna muawwal ya. Kalau prosesnya disebut takwil. Kalau maknanya itu disebut muawwal. Kalau kita takwil kemudian kita ambil makna yang muawwal, makna yang lemah ya, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan ke makna tersebut, sama saja seperti tadi ngotot-ngototan. Itu anakku, ternyata difahami anaknya tetangga, padahal anak kandung ya. Ketika ditegur, itu maksudnya anakku anak kandung, bukan anakku anak tetanggaku. Ibuku maksudnya ibu kandung, bukan ibu-ibu tetanggaku atau ibu mertua gitu kan. Nah, ketika diingatkan masih ngotot, kira-kira gimana? Ya tetap tidak ridho kan, tidak ridho, disalahfahami gitu. Maka demikian juga syariat seperti itu, sehingga ketika seorang begitu membaca dalil ayat maupun hadis kemudian dia maknai dengan makna zahir, itu lebih menunjukkan kesempurnaan penghambaan kepada Allah, karena tidak ada kengeyelan di situ. Itu lebih identik dengan rasa ketundukan ya kan? Karena yang namanya muslim itu apa, al muslim itu dari kata al islam, orangnya disebut muslim, maknanya kan al-istislamu lillahi bittauhid ya, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, menyerah kepada Allah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah ya, dan menyembah kepada Allah SWT dengan menjalankan taat kepadanya. Baik, ini kaidah yang berkaitan, kita sudah belajar tentang definisi zahir dan bagaimana kaidah dalam menyikapi makna yang zahir. Bahwasanya tadi kesimpulannya berkaitan dengan sikap ataupun kaidah adalah seorang muslim memahami dalil Al-Quran dan hadis pada dasarnya itu sesuai dengan makna zahir, bukan makna yang jauh tapi makna zahir, kecuali jika ada dalil yang memalingkan kepada makna yang jauh atau makna muawwal. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita perjelas tentang kaidah ini dengan contoh ya. Karena kemudian juga insyaallah besok akan kita bahas juga tentang apa itu takwil dan apa itu muawwal. Terima kasih sudah bersama kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.